Jakarta ku sayang, tempat berjuang. Jaya, jayalah Jakarta, walau apa yang terjadi. Biar tanah berarti, kan selalu bersatu. Jakarta ku sayang, rindu.